pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Jumat 2 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Jembatan Bailey didatangkan atasi jalan putus di Singkil. Nelayan Pulau Banyak tewas mengenaskan di mangsa buaya. Seorang ibu muda tewas menelan racun babi setelah ribut dengan suami. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, hambatan transportasi akibat putusnya badan jalan selebar 7 meter di Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, akibat diterjang banjir Selasa lalu, akan segera teratasi dengan jembatan Bailey. Jumat siang, komponen jembatan Bailey dijadwalkan tiba di Singkil, dikirim dari Banda Aceh oleh Dinas Bina Marga Aceh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Aceh Singkil, Musni Bulkiah MT, mengaku sudah mendapat kabar dari Kepala Bina Marga Aceh bahwa jembatan Bailey sudah dirangkai di Banda Aceh. Hari ini komponen jembatan Bailey dijadwalkan tiba di Singkil. Begitu tiba, jembatan Bailey langsung dipasang untuk menggantikan jembatan darurat dari pohon kelapa. Secara teknis, jembatan Bailey ini akan bisa dilalui kendaraan berbeban berat. Jembatan itu sifatnya sementara dan berstatus pinjam pakai. Untuk solusi jangka panjang telah dibicarakan dengan Kadis Bina Marga Aceh bahwa di jalan yang putus ini akan dibangun jembatan permanen menggunakan anggaran 2017. Sementara itu, PLT Gubernur Aceh Mayjen TNI Sudarmo kemarin tiba di Singkil meninjau lokasi banjir dan para korban di pengungsian. Sudarmo turut menyerahkan bantuan secara simbolis yang diterima pelaksana tugas Bupati Aceh Singkil Asmaudin SE. Sudarlun Yumo Gulo, 25 tahun, nelayan asal Dusun Kuping, Desa Asantola, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil, ditemukan tewas Kamis siang. Korban ditemukan di sekitar Pulau Orongan dengan kondisi kedua tangan putus akibat dimakan buaya. Azwar, warga Singkil, mengatakan Yumo Gulo pergi melaut pada Rabu lalu menggunakan sampan kecil menuju Pulau Matahari. Namun hingga malam tidak kunjung pulang ke rumah di Dusun Kepang karena merasa curiga orang tua korban melakukan pencarian. Tiba di antara Pulau Matahari dan Pulau Orongan, orang tua korban menemukan perahu yang dipakai Yumo dalam keadaan kosong. Setelah melakukan pencarian, tidak juga ditemukan, akhirnya pulang meminta bantuan warga lain. Sejumlah warga yang membantu melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan korban Yumo Gulo dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan tidak bernyawa terapung di dekat Pulau Orongan dengan tangan kiri dan kanan putus di mangsa buaya. Mayat korban selanjutnya dievakuasi ke rumah duka untuk dikebumikan. Sementara buaya laut yang memangsa korban tidak ditemukan. Sudarlun, nasib tragis dialami seorang ibu muda, Nyonya Lindawati, 31 tahun. Diduga depresi karena cekcok dengan suaminya Safrizal, 30 tahun, wanita itu nekat bunuh diri dengan menelan racun babi Kamis kemarin. Korban meninggal dunia saat perawatan di IG di Rumah Sakit Umum Daerah Biren. Korban bunuh diri di rumah mertuanya di Desa Krung Baru, Kecamatan Pelimbang Biren, Kamis sore. Kapolsek Jenip Ibtu Mahdi mengatakan sebelum mengakhiri hidup 3 hari lalu Lindawati pulang ke tempat mertuanya. Beberapa sumber mengatakan wanita itu hendak mengajak suaminya pulang ke Lok Sumawe. Namun disebut-sebut malah terjadi cekcok rumah tangga. Kemarin siang bahkan kembali terjadi perang mulut antara pasangan suami istri itu. Sang suami Safrizal lalu pergi meninggalkan Lindawati sendirian di rumah mertuanya. Tiba-tiba mertuanya melihat korban sudah tergeletak di dalam rumah dengan kondisi mulut keluar busa. Korban segera dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Biren. Beberapa saat kemudian diketahui wanita malang itu meninggal dunia dalam penanganan di rumah sakit. Setelah divisum, korban dibawa pulang ke Lok Sumawe, sedangkan suami korban belum diketahui keberadaannya. Darlun Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menyita 17 kg sabu-sabu dari tangan tiga tersangka yang diringkus di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Loksmawe minggu lalu. Modus peredaran gelap sabu yang diklaim sebagai sindikat jaringan dari Kabupaten Aceh Tamiang ini terbilang baru. Barang haram itu dipacking dalam bungkusan teh Cina. Kepala BNNP Aceh Kombes Polisi Dr. Andes Armin Syahtai menjelaskan penangkapan tiga pelaku narkoba itu dilakukan di dua lokasi. Penangkapan pertama dilakukan terhadap alias U 65 tahun berperan sebagai sopir dan FA 34 tahun oknum TNI yang kini penanganannya dilimpahkan ke Pomdam Iskandar Muda. Keduanya ditangkap saat bertransaksi di halaman Masjid Raya Gedung Pase Gampung Menasa Mancang, Kecamatan Samudra. Dari tangan AM yang mengantar sabu-sabu kepada FA oknum TNI, petugas BNN menemukan 6 bal atau seberat 6 gram sabu yang dikemas menggunakan bungkusan teh merek Cina di dalam tas ransel coklat. Selain itu juga ditemukan 11 bal sabu lainnya seberat 11 gram dalam bungkusan yang berbeda yang ditempatkan di koper hitam. Hasil interogasi terhadap tersangka terkuak fakta AM bahwa 11 kg sabu diperuntukkan bagi ZU 43 tahun bandar besar yang sudah menunggu barang haram itu di desanya dalam Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe. Mendapat laporan tersebut, petugas langsung bergerak ke lokasi dan berhasil meringkus ZU di rumahnya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, material longsor yang menutupi ruas jalan provinsi di lintas Belang Kejeren menuju Teranggun, Kabupaten Gayolues, tepatnya di Darul Rutih, belum ditangani dan dibersihkan. Akibatnya arus transportasi ke Teranggun masih mengalami lumpuh total. Informasi diperoleh badan jalan Belang Kejeren menuju Teranggun tertimbun longsor sejak Selasa malam lalu saat diguyur hujan lebat. Material longsor yang menutupi badan jalan berupa tanah gunung, batang kayu, serta batuan besar. Longsor yang telah berulang kali terjadi di lokasi itu menyebabkan arus transportasi terganggu. Kapolsek Teranggun Ibda Sugeng mengatakan material longsor yang menutupi badan jalan provinsi di kawasan Arul Rutih lewat Simpang Pasir belum ditangani dan dibersihkan, sehingga arus transportasi melalui jalan provinsi itu masih lumpuh total. Kondisi ini memaksa siswa sekolah SMP dan SMA di Teranggun berjalan kaki menuju sekolah mereka dengan melewati jalan setapak. Sementara itu Bupati Gayolues Ibnu Hasi mengatakan bencana alam berupa longsor di lintas Belang Kejeren Teranggun merupakan lintas provinsi telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Bina Marga Aceh selaku penanggung jawab ruas jalan tersebut. Bupati meminta pihak terkait segera turun tangan sebelum menimbulkan dampak yang lebih parah. Sudarlun, Polda Sumatera Utara mengakui 7 anggotanya yang diamankan polisi militer di sebuah tempat hiburan malam positif mengkonsumsi narkoba. Namun, 19 butir pil ekstasi yang turut disita petugas dipastikan bukan milik ketujuh oknum tersebut. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Rina Sari Ginting mengatakan ketujuh oknum yang bertugas di Polda Sumatera Utara itu hingga kini diproses di bidang propam. Ketujuhnya diamankan bersama dua wanita oleh Denpom Medan ketika merazia diskotik Strum Rabu kemarin. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti 19 butir pil ekstasi. Namun Rina memastikan jika pil haram tersebut bukan milik para pelaku. Ia mengakui pelanggaran yang dilakukan ketujuh oknum ini tergolong berat. Tidak tertutup kemungkinan bila sidang kode etik nantinya menyatakan mereka bersalah, sanksi susulan berupa pemecatan tidak dengan hormat bakal dijatuhkan. Sementara dua wanita yang turut diamankan dalam operasi tersebut diperiksa terpisah. Sejak hari pertama diamankan, keduanya langsung disidik di Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Darlun, cuaca buruk berupa hujan deras disertai angin kencang dan petir kini kembali melanda wilayah Sabang dan sekitarnya. Bahkan cuaca buruk akan melanda Sabang hingga 3 hari ke depan. Cuaca buruk tidak mengganggu arus pelayaran kapal cepat dan lambat dari Balohan Sabang ke Pelabuhan Ulili Banda Aceh dan sebaliknya. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang Abdurani mengatakan fenomena alam itu belum mengganggu pelayaran kapal penyeberangan dari Balohan menuju Sabang Ulili Banda Aceh. KMP BRR dan dua kapal cepat KM Express Bahari 3B dan KM Express Bahari 2F tetap berlayar seperti biasa. Kemarin KMP BRR berlayar dua trip dari Sabang ke Banda Aceh. Begitu juga halnya kapal cepat berlayar dua trip dari Sabang. Sementara Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sabang Siswanto mengatakan hujan deras dengan intensitas tinggi dan ringan yang disertai petir itu diperkirakan akan terjadi di Sabang hingga 3 hari ke depan. Kondisi tersebut masih aman bagi aktivitas transportasi laut dan juga para nelayan karena hembusan angin masih stabil.